dalam bentuk yang berbeda dari yang kita kenal dan yang kita ketahui. Kalau kita mengetahui seseorang mengalami nikmat, bisa terbayang nikmatnya itu umpamanya ketika lagi capek istirahat dihembus oleh angin sepoi-sepoi, bisa meremelek, bisa merem sedikit sambil aduh sehat, nikmat luar biasa. Kalau seseorang lagi kehausan kemudian minum, nikmat ekspresinya, sikapnya, komentarnya bisa kita bayangkan, atau kita sendiri yang mengalami itu. Itu jasad. Tapi nikmat dan azab yang dialami oleh ruh berbeda dengan yang kita kenal, dengan yang kita ketahui. Dengan demikian kesimpulannya bahwa ruh itu mempunyai kaifiat tertentu, bentuk tertentu yang tidak kita ketahui dan tidak kita kenal. Karena memang Allah dan Rasulnya pun tidak menjelaskan sedetil itu. Allah dan Rasulnya hanya menjelaskan beberapa sifat ruh, seperti mendengar, berbicara, melihat, dan seterusnya. Yang cara-caranya dan kaifiatnya dan hakikatnya berbeda dengan yang kita ketahui dan yang kita kenal. Itulah kaifiat ruh yang dijelaskan oleh muallif. Malam ini cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan menjelaskan tentang istiqlalur ruh anil badan. Bagaimana terlepasnya ruh dari badan, cara-caranya dan seterusnya, insyaallah akan kita bahas esok ba'dal asr dan ba'dal isya. Malam ini cukup sampai di sini. Sambil menunggu datangnya konsumsi, bisa kita dialog untuk menanyakan, mendiskusikan hal yang belum terpahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tadi siang kita sudah membahas tentang masalah ruh. Kemarin ruh perbedaannya dengan nafas, serta apakah ruh itu mempunyai bentuk tertentu. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk pembahasan baru, yaitu istiqlalur ruh anil badan, terpisahnya ruh dari badan. Kata muallif, yara fariqun min ahli al-kalam al-mubtadi' al-muhdits min al-jahmiyah wal-mu'tazilah anna ar-ruh juz'un min ajza'il badan wa sifatun min sifatihi ka qawli ba'dihim innaha an-nafsu aw ar-ruhu allati taraddada fil badan. وقال بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. Sekelompok ahli kalam yang mubtadi' dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah berpandangan bahwa ruh termasuk salah satu bagian dari badan, atau salah satu di antara sifat-sifat badan. Seperti ungkapan mereka bahwa ruh itu adalah nafas atau rih atau angin yang bolak-balik di dalam badan. Atau sebagian ucapan mereka yang mengatakan bahwa ruh itu adalah al-hayat, kehidupan, atau zat atau jiwanya badan. Ini pandangan kaum ahli kalam ini yang batil seperti ini dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebelum dinyatakan kebatilannya. Dijelaskan demikianlah pandangan ahli kalam. Wal falasifatul musya'una yukirruna bi'anna nafas tabqi idha farakatul badan. Lakin yasifuna nafas bisifatin batilah. Fayadda'una annaha idha farakatul badan kanat aqlan. Wal aqlu innahu mujarrab anil madah wal ala'iqil madah. Wal madatu indahum hiya jism. Wal aqlu indahum qa'imun binafsih la yusafu biharaka wala sukun wala yatajaddadu lahu ahwalal baddah. Kaum filsuf perkembangan, ada aliran filsafat perkembangan, filsafat. Mereka mengakui bahwa nafas atau jiwa itu abadi apabila sudah berpisah dari badan. Akan tetapi mereka mensifati jiwa dengan sifat yang batil. Dan mereka mengklaim bahwa jiwa itu apabila sudah berpisah dari badan, dia akan jadi akal. Dan akal menurut mereka adalah murni materi atau unsur-unsur materi. Sedangkan materi menurut mereka adalah al-jism. Al-jism itu adalah sejenis benda. Akal menurut mereka berdiri sendiri, tidak disifati dengan sifat suka bergerak, tidak diam, dan tidak berubah-berubah bentuk menjadi bentuk keadaan baru. Sama sekali tidak. Itu kata mereka. Ini pun di dalam Majmu'atul Rasail Al-Muniriyah, Risalah Akal Warruh, juz kedua halaman 21, dikutip demikian oleh Ibn Taymiyah. Jadi ada dua kelompok aliran pemikiran tentang ruh dan jiwa. Kelompok ahlul kalam dan falasifah. Wa qad takhabbata haula wa haula fi maqalatihim fi ruh. Kedua kelompok pendapat ini tentang masalah ruh saling bertentangan, saling menyerang, saling menyalahkan. Fa ahlul kalamil mubtadi'il madhum alladziina qalu inna ar-ruha hiya al-hayah aw al-mazaj aw nafsul badan ankaru katsiru minhum 'adab al-qabr fa laysa hunaka ruhun tun'amu aw tu'adzabu ba'da al-maut fil barzakh wa rafadu an-nusus allati athbatat dhalik. Maka ahlul kalam yang mubtadi, yang tercela, yang berkata bahwa ruh adalah kehidupan atau zat atau jiwa badan, kebanyakan mereka mengingkari azab kubur. Maka tidak ada ruh yang mendapatkan nikmat atau yang diazab setelah mati di alam barzah. Mereka menentang nas-nas yang menetapkan hal itu. Itu adalah ahlul kalam yang berpendapat bahwa ruh itu adalah kehidupan atau zat atau jiwa yang terdapat dalam badan. Ribut. Lasatam. Wal falasifatul ladzina za'amu anna ar-ruh idza faraqatid badan tusbihu aqlan qalu idza faraqatil badan la yatajaddadu laha halun minal ahwal wala uluma wala tasawurat wala sam'a wala al-basar wala irada wala farah wala surura wala ghayra dhalik mimma qad tajaddadu wa yuhdas bal tabqi indahum ala halin wahidah azalan wa abadan kama yaz'umunahu fil aql wan nafs. Kaum falasifah, ahli filsafat, yang beranggapan bahwa ruh apabila telah berpisah dari badan, maka dia akan menjadi akal. Mereka berkata bahwa apabila ruh berpisah dari badan, tidak akan berubah ke bentuk baru, kepada keadaan baru. Maka ruh itu atau akal tersebut, la uluma wala tutasawwara, tidak bisa mengetahui sesuatu, tidak bisa berpikir tentang konsep sesuatu, tidak mendengar, tidak melihat, tidak punya keinginan, tidak bahagia, tidak gembira, dan hal-hal lainnya yang merupakan bentuk baru. Tapi akal ini abadi menurut mereka dalam satu keadaan sejak dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Sebagaimana mereka pun berpandangan demikian tentang akal dan jiwa. Ini pun dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang pola pikir kaum falasifah itu. Wa fariqu min al-falasifah yasifunaha bima yasifuna bihi wajibul wujud indahum. Wahia umurun la yattasifu biha illa mumtani'ul wujud. Fayaqulun la hiya dakhilal badan wala kharijaha. La hiya dakhilul badan wala kharijuhu. Wala mubayanuhu lahu. Wala mudakhalatu lahu. Wala mutaharrikah wala sakinah wala tas'ad wala tahbid. Wala hiya jisma wala arab. Ini liirna kaum falasifah, sulit dipahami. Sebagian falasifah mensifati atau menjelaskan tentang ruh dengan yang mereka sifatkan dengan wajibnya keberadaan ruh menurut mereka. Yaitu kata mereka, ruh itu adalah perkara-perkara yang tidak disifati dengan perkara tersebut kecuali terhalangnya keberadaan mereka. Ini sulit dipahami apa maksudnya. Mereka berkata bahwa ruh itu tidak di dalam badan, tidak di luar badan. Tidak berpisah dari badan, tidak menyatu dengan badan. Tidak bergerak, tidak diam, tidak naik, tidak turun. Bukan materi, juga bukan benda. Lalu apa? Tidak diam, tidak bergerak, apa coba? Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak berpisah, tidak menyatu, apa itu? Sulit dipahami. Itulah bahasa filsafat. Dan itulah pola pikir kaum falasifah. Yang jelas ada dua kelompok pemikiran antara ahlul kalam dengan falasifah tentang masalah ruh ini. Yang dua-duanya ngaco. Ini pun barusan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 3 halaman 31. Lalu kata Ibn Taimiyah setelah mengutip dua pola pikir tentang ruh yang batil, beliau menyatakan wassababul ladzi awqa'a kullal fariqain fi hadzal khata' annahum i'tamadu ala uqulihim wa ma wada'uhu min maqayis fil mabha fil bahthi fi amrin ghaibiyyin fal fariqul awwal anqara wujud ar-ruh mustaqillah min anil badan wa hadha takdhibun linususil mutawatirah wa inkarun li amrin ma'lumin min ad-din bid-darurah. والفلاسفه المشاؤون ومن سلك سبيلهم اثبتوا وجود الروح مستقلا عن البدن ولكن لما كانت هذه الروح ليست من جنس هذا البدن ولا جنس العناصر والمولدات منها بل هي جنس اخر مخالف لهذه الاجناس sa'uba alaihim ta'rifuha wa tasawwuruha وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها وتصورها. وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله وآمنوا بما أخبرهم به فعلموا أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم الجسم المحسوس وهو جسم نوراني أعلوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء يسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الأثر الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا لهذه الأعضاء. وأفادها هذه الأثر من الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظ عليها وخرجت عن قبول تلك الأثر فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الروح إلى عالم الأرواح. Yang menjadi sebab dua kelompok tadi masuk atau terjerumus ke dalam kesalahan, kelompok dua kelompok ini kelompok ilmu kalam dan falsafah, adalah karena mereka menyandarkan hal ini ke dalam kepada akal-akal mereka dan menyandarkan kepada mizan atau qiyas yang mereka tetapkan dalam membahas masalah-masalah gaib. Kelompok pertama, yaitu Ahlul Kalam, mereka mengingkari eksistensi ruh sebagai sesuatu yang terlepas dari badan. Ini berarti mendustakan kepada nas-nas yang mutawatir dan mengingkari urusan yang penting, yang maklum, diketahui dalam ad-din, dalam Islam. Ini kelompok pertama. Yang kedua, kalangan falasifah dan orang-orang yang menelusuri cara berpikir mereka, mereka menetapkan eksistensi ruh sebagai sesuatu yang terlepas dari badan. Akan tetapi ketika ruh dalam pandangan mereka yang diartikan bahwa ruh itu bukanlah sejenis dengan badan dan bukan pula sejenis unsur-unsur serta materi lainnya yang lahir dari unsur itu, bahkan kata mereka ruh itu jenis yang lain yang berbeda dengan jenis-jenis tadi, maka mereka kesulitan untuk menetapkan takrif atau definisi atau melahirkan konsep ruh. Lalu ungkapan-ungkapan mereka pun sempit dan kias-kias yang mereka tetapkan pun sulit untuk terkonsepkan secara redaksi dalam bentuk takrif. Itu kelompok yang kedua. Sulit mereka mendefinisikan ruh dan menerangkan ruh itu dalam kalimat yang sama sekali bisa dipahami, tetapi tidak bisa terbayangkan bagaimana keadaan, sifat, dan wujudnya. Seperti ungkapan mereka tadi, bahwa ruh itu tidak di dalam badan, tidak di luar. Lalu di mana? Tidak terpisah, tidak menyatu. Tidak bergerak, tidak diam. Tidak naik, tidak turun. Kalau tidak naik, tidak turun, berarti di tengah-tengah. Agak-agak mending itu. Agak mending. Tidak naik, tidak turun, agak merintah. Tapi kalau tidak bergerak, tidak diam, adakah keadaan lain selain bergerak dan selain diam? Tidak, eh? Kalau umpah tidak bergerak, tidak diam, berarti bergerak sedikit. Nah, bergerak juga itu. Dan tidak diam berarti. Tidak di dalam, tidak di luar. Di mana? Pas di pintu kan. Itu terpahami, akan tetapi tidak terbayangkan bagaimana itu. Dan Allah telah memberi hidayah kepada orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya dan mengimani semua yang Allah kabarkan tentangnya. Maka mereka mengetahui bahwa ruh adalah sejenis jism. Jism itu materi yang berbeda dengan materi yang bisa diindrai. Al-jismul mahsus, yang bisa diindrai, ditangkap dengan panca indera. Dia adalah materi yang bercahaya, yang tinggi, yang ringan, yang hidup dan bergerak. Nah itu. Yang yanfudhu fi jawharil ardh, yang berfungsi di inti anggota badan, yang menjalar di dalamnya seperti menjalarnya air di urat atau di pembuluh darah al-warid, atau seperti berjalannya minyak di pohon zaitun. Minyak zaitun itu minyak yang diambil dari perasan daunnya atau perasan batangnya. Si minyak itu menjalar memenuhi seluruh pohon zaitun, batangnya, rantingnya, sampai daunnya. Ruh di dalam badan itu seperti itu. Atau seperti api di dalam bara, di dalam arang yang membara, seperti itu. Maka selama badan ini baik keadaannya, dia akan menerima efek dari dari gerakan ruh yang mempengaruhi anggota badan tersebut. Yang ruh ini diistilahkan dengan al-jismul latif, materi yang halus tadi. Maka tetaplah materi yang halus ini, yang disebut ruh tadi, menyebar di dalam anggota tubuh ini. Karena itulah akan memberikan efek sehingga si anggota itu bisa merasakan, bisa bergerak, punya kehendak, dan seterusnya. Apabila anggota badan ini rusak karena umpamanya hantaman benda keras yang merusakkan si anggota badan, maka keluarlah, atau si anggota badan ini tidak lagi mampu menerima efek dari ruh itu. Akibatnya ruh pun terpisah dari badan, dan berpisahlah ruh ini, pindah ke alam arwah. Ini ta'rif dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang ruh di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh. Ada kitab tersendiri yang diberi judul Ar-Ruh oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu adalah penjelasan tentang ruh menurut para ulama. Kata mu'alif, waqad sikna fi tadha'ifi bahsina kathiran min al-adillah allati tuthbitu anna ruh syai'un mustaqilun anil badan. Kaqawlihi ta'ala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alayha al-maut. وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقوله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقوله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. وَقَوْلُهُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. فَالَّذِي يُمْسَكُ وَتَتَوَفَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَيَبْلُغُ الْحُلْقُومَ وَيَبْلُغُ التَّرَاقِي وَالَّذِي يُسَاقُ la budda ay yakuna shay'an haqiqiyan mukhalifan lil jasad. Telah kita kutip di pembahasan-pembahasan yang lalu banyak dalil-dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang menetapkan bahwa ruh adalah sesuatu yang terpisah dari badan. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42. Kata Allah, Allah lah yang mewafatkan jiwa. Jiwa atau ruh. Kita sudah jelaskan perbedaan jiwa dan ruh. Yang kesimpulannya, kalau masih menyatu dengan badan disebut jiwa. Kalau sudah berpisah disebut ruh. Tapi itu-itu juga. Allah lah yang mewafatkan jiwa pada waktu matinya. Dan yang belum mati ketika tidurnya. Maka Allah menahan ruh yang telah ditetapkan atasnya untuk mati. Berarti bisa berpisah ruh itu dari badan. Dalam ayat lain Allah mengatakan, seandainya engkau bisa melihat ketika para orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, mereka memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Para malaikat itu memukul wajah-wajah orang-orang kafir itu dan belakang-belakangnya. Ini surah Al-Anfal ayat 50. Dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah mengatakan, para malaikat itu membentangkan, mengulurkan tangan-tangan mereka sambil berkata, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Masih disebut jiwa, belum disebut, tidak disebut akhriju arwahakum. Keluarkan ruh-ruh kalian, tidak. Tapi jiwa, anfus, karena masih berada di dalam badan. Ini dijelaskan dalam surah Al-An'am 93. Dalam surah Al-Qiyamah mulai 26-30 Allah mengatakan, kala sekali-sekali tidak. Apabila idza balaghati taraqi, kalau jiwa ini sudah ada di leher, di tenggorokan. Dikatakan man rok, siapa yang memisahkan ini? Wa dhanna annahu firaq, dia menyangka bahwa itulah saat perpisahan, perpisahan ruh dengan badan. Wa taffatis saqu bisaq, saat itu betis-betis pun iltifat, bersilangan. Ila rabbika yauma idil masa, kepada Allah lah pada hari itu mereka dikembalikan. Al-Waqiah 83-84 menyatakan, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun, maka apabila si jasi jiwa sudah ada di kerongkongan dan pada saat itu kamu melihat. Dalam ayat-ayat tadi yang ditahan oleh Allah ketika tidur, yang diwafatkan oleh malaikat, yang sampai di kerongkongan, yang iltifat tadi, semuanya itu adalah ruh. Ini menunjukkan bahwa ruh itu sesuatu yang hakiki, ada eksistensinya dan berbeda bentuknya dengan jasad yang yang ditempatinya. Kata mu'allif, faqad syiqna al-ahadith allati yukhbiru fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam anna malakal maut yaqbidu ar-ruh wa anna al-malaikata tadau tilka ar-ruh fi kafan min al-jannah aw an-nar bihasbi falahiha aw fasadiha wa annahu yadhhabu biha fi rihlatin alawiyyah samawiyyah haitsu tuftahu laha abwabus samaa in kanat shalihatan wa tughlaqu dunaha in kanat talihatan wa annaha tu'adu ilal jasad wa tus'alu wa tu'adzab wa tun'am wa anna arwahal syuhada fi hawasil tairin khadra khadrin wa arwahul mu'minin tairun yu'alliqu syajara jannah wa anna ar-ruh idza qubida tabi'ahu al-basar ila ghairi dhalika min an-nusus al-adallati fi majmu'iha dilalatan qati'an ala anna al-arwah syai'un akhar ghairu al-abdan wa annaha tabqi ba'da mufaraqatil badan. Telah kita jelaskan hadis-hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang ruh, bahwa malakul maut mencabut ruh dan para malaikat meletakkan ruh itu di atas kafan dari surga atau neraka sesuai dengan amal orang itu. Nasib orang itu apakah akan binasa atau akan bahagia. Dan malaikat itu pergi membawa ruh di dalam perjalanan yang tinggi ke langit, berupa nanti dibukakan pintu-pintu langit kalau ruh itu ruh orang soleh, ditutup pintu-pintu langit kalau ruh itu adalah ruh orang jahat, dan dikembalikan ke jasad, ditanya di alam kubur, diazab dan mendapatkan nikmat. Ini nas tentang hal ini, hadis tentang hal ini sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Dan bahwa ruh-ruh para syuhada akan berwujud burung yang hijau. Ruh orang-orang mukmin pun berupa burung yang bergantung-gantung di pohon-pohon surga. Dan ruh itu apabila dicabut, pas terakhir dicabut dari badan, keluarnya ruh akan diikuti oleh pandangan. Dan nas-nas lainnya yang menunjukkan secara qat'i bahwa ruh itu sesuatu yang lain dari badan, dan setelah berpisah dari badan dia bako atau abadi. Ini semua menjelaskan bantahan terhadap dua kelompok pendapat, yang kata ahlul kalam bahwa ruh itu bagian dari badan, kata falasifah bahwa terpisah dari badan, tetapi mereka mentakrif dengan takrif yang memusingkan dan mukhalafah dengan syariah. Itulah pembahasan tentang masalah keterpisahan ruh dari badan. Kalau semasa hidup ruh itu menempati badan, mungkin muncul pertanyaan, di mana tempat ruh di dalam badan itu? Dijelaskan ar-ruh tasri fi badanil insan kullihi. Baru itu mengalir di seluruh badan manusia. Hatta dalam riwayat lain dikatakan hatta zufruha, sampai ke kuku manusia, insan. Berkata Ibn Taymiyah, la ikhtisasa lirruh bi syai'in minal jasad, bal hiya sariyatun fil jasad, kama tasril hayatul lati hiya ardun fi jami'il jasad. Fa innal hayah masyrutatun birruh, fa idha kanatil ruh fil jasad, kana fi hayat, wa idha faraqatul ruh, faraqatul hayah. Kata Ibn Taymiyah bahwa ruh itu tidak mengambil tempat khusus di dalam jasad. Umpah ruh itu menempati hati saja. Tidak. Menempati mata saja atau akal kepala saja. Tidak. Bahkan ruh itu menjalar ke seluruh jasad. Sebagaimana menjalarnya kehidupan yang menggerakkan seluruh jasad. Kehidupan sampai ke ujung kuku sehingga kuku bisa digerakkan dan merasa sakit apabila terkena sesuatu. Maka sungguhnya kehidupan akan terjadi dengan syarat adanya ruh. Maka apabila ruh di dalam jasad, maka selama ruh itu di dalam jasad, disanalah ada kehidupan. Apabila kehidupan berpisah, atau apabila ruh terpisah dari badan, terpisah pulalah kehidupan. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Risalatul Aqal Warruh, Majmu'atul Rasail Al-Muniriyah, Juz 2, halaman 47. Itulah tempat ruh di dalam badan, yang ternyata menjalar ke seluruh tubuh. Apakah ruh itu makhluk? Atau ruh itu bagian dari sifat Allah? Karena disebutkan dalam beberapa ayat, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada si janin, si jasad, min ruhi, bagian dari ruhku. Dari sini ada orang yang memahami bahwa ruh itu bagian dari sifat Allah atau bagian dari diri Allah. Sehingga ada yang berpendapat bukan makhluk. Lalu mana yang benar? Apakah ruh itu makhluk ataukah bukan? Dijelaskan, dhahaba fariqu minal falasifah ila anna ruha ghairu makhluk bal hiya qadimatun azaliyah walakinna laysat min dhatir rabbi wa maqalatuhum fir ruh hiya maqalatuhum fil uqul wan nufus al milkiyah wa yaz'umu man dakhala min ahli al milal fihim annaha hiya al malaikah. Sekelompok kaum filsuf berpendapat bahwa ruh itu bukan makhluk dan ruh itu qadimah azali, sudah ada sejak dulunya sebelum diciptakannya makhluk. Akan tetapi ruh itu bukanlah bagian dari zat Allah. Pembicaraan mereka tentang ruh adalah pembicaraan mereka tentang akal dan jiwa yang dimiliki. Dan wa yuz'amu man daqala min ahli al-milal fihim, sebagian umat Islam menganggap bahwa ruh itu adalah malaikat. Itu adalah kelompok pertama. Wadahab sinfun akhar min zanadiq hadhihi al-ummah wa dhalaliha min al-mutakallimah wal mutasawwifah wal muhditsah ila anna ar-ruh min dhatillah. Wa haula kama yaqulu Ibn Taymiyah asyarru qawlan min ulaik. Wa haula ja'alu al-adami nisfain. Nisfun lahut wa huwa ruhuhu wa nisfun nasut wa huwa jasaduh. Nisfuhu Rabb wa nisfuhu abad. Ada kelompok lain dari kalangan umat yang zindik, golongan yang zindik dari umat ini dan golongan yang sesat dari kalangan ahli kalam dan ahli tasawuf yang mengada-adakan kebid'ahan dalam, termasuk dalam akidah. Mereka berpendapat bahwa ruh itu bagian dari zat Allah. Mereka ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah merupakan pendapat yang paling jelek, lebih jelek daripada pendapat yang pertama tadi. Sebab golongan kedua ini menganggap bahwa manusia ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama lahut. Lahut itu adalah ketuhanan atau rububiyah, unsur ketuhanan, yang yaitu ruh. Dan bagian kedua adalah nasut. Nasut itu adalah kemanusiaan, unsur kemanusiaan, yaitu jasadnya. Sehingga setengah dari manusia itu adalah punya unsur ketuhanan, setengah lagi punya unsur kemanusiaan. Yang ketuhanan itu adalah ruh dan yang kemanusiaan itu adalah jasad. Mereka berhujah dengan ayat. Salah satu contohnya itu surat yang tadi menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada jasad itu bagian dari ruhku, begitu. Kepada si janin. Atau di dalam ayat lain wa nafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan kepada Isa bin Maryam bagian dari ruh kami, kata Allah. Dari sini kaum mutasawwifah, ahli tasawuf, meyakini bahwa ruh itu bagian dari diri Allah. Makanya manusia ini terdiri dari dua unsur, unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan. Unsur lahut atau ketuhanan itu adalah ruhnya, sedangkan unsur kemanusiaannya adalah jasad. Ini dijelaskan tentang pandangan mereka oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawanya juz 4 halaman 222. Lalu mana yang benar? Yang benar adalah wal haqqul ladzi la yanbaghi ay yukhalifa fihi annarruhu makhluqatun mubtadi'ah wa yadullu dzalika umurun. Yang benar, yang tidak boleh kita menyimpang dari hal ini, bahwa ruh itu makhluk yang baru. Makhluqatun mubtadi'ah. Makhluk yang bid'ah. Yang bid'ah itu artinya yang baru gitu, yang diciptakan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal. Pertama, ijma. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ruhul adami mubdi'un mubdi'atun biittifaqi salafil ummah wa a'immatiha wa sa'iri ahli sunnah. Wa qad haka ijma'al ulama ala annaha makhluqatun ghairu wahidin min a'immatil muslimin. Misal Muhammad bin Nasr al-Maruzi, al-imam al-mashhur alladhi huwa a'lamu ahli zamani bil-ijma' wal-ikhtilaf aw man a'lamuhum. Kata Ibn Taymiyah, ruh manusia itu adalah sesuatu yang baru menurut kesepakatan generasi salaf dari umat ini, imam-imam mereka dan semua ulama ahlus sunnah. Banyak imam-imam kaum muslimin yang menghikayatkan ijma ulama bahwa ruh itu adalah makhluk, seperti Muhammad bin Nasr al-Maruzi yang merupakan seorang imam yang masyhur, dan dia ini orang yang paling berilmu pada zamannya tentang ijma dan ikhtilaf, atau orang yang paling tinggi di kalangan mereka ilmunya. Demikian juga Abu Muhammad bin Kutaybah di dalam Kitabul Laqat, ketika berbicara tentang kemakhlukan ruh, dia menyatakan an-nasmul arwah qala wa ajma'an nasu anna allaha khalaqal jussa khaliqul jussa wa bari'un nasma ay ar-ruh. Kata beliau ketika berbicara tentang kemakhlukan ruh, bahwa nasm adalah arwah. Nasm itu adalah jiwa, adalah ruh. Dia berkata, manusia telah ijma bahwa Allah lah pencipta al-jussah. Al-jussah itu adalah jasad. Allah pencipta al-jussah atau jasad, dan juga pencipta an-nasmah, yaitu ruh. Berarti kalau diciptakan oleh Allah, berarti ruh dan jasad itu dua-duanya makhluk. Abu Ishaq bin Syaqilan ketika menjelaskan, menjawab pertanyaan ini, pertanyaan tentang masalah ini, dia berkata, sa'altu rahimakallah anir ruh makhluqatun au ghairu makhluqah, qal hadha mimma la yashukku fih min wufqin lis-sawab ila an qala ar-ruhu min al-asya'il makhluqah wa qad takallama fi hadhihi al-asya' tawa'if min akabiril ulama wal masayikh wa raddu 'ala man yaz'umu annaha ghair makhluqah. Kata beliau, aku bertanya, sa'alta rahimakallah al-ruh, engkau bertanya wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, tentang ruh, apakah makhluk ataukah bukan? Dia menjawab, ini termasuk hal yang tidak diragukan, yang sesuai dengan kebenaran, bahwa ruh itu adalah sesuatu atau beberapa hal yang termasuk diciptakan oleh Allah, makhluk. Dan beberapa kelompok ulama-ulama dan masyayikh besar telah berbicara tentang masalah ini, dan mereka membantah orang-orang yang beranggapan bahwa ruh itu bukanlah makhluk. Bahkan Al-Hafidz Abu Muhammad bin Munduh telah mengarang kitab yang besar tentang hal itu, tentang masalah ruh dan nafas. Di dalamnya beliau menjelaskan beberapa hadis dan asar yang sangat banyak sekali. Lalu diterima, disepakati oleh Imam Muhammad bin Nasr dan yang lainnya, dan Syekh Abu Ya'qub Al-Qurazi, Abu Ya'qub An-Nahrajuri, dan Qadi Abu Ya'la dan yang lainnya, Waqad nasu ala dhalika al-a'immatul kibar. Juga imam-imam besar telah menyatakan hal itu. Bahkan mereka sangat keras dalam mengingkari orang-orang yang berpendapat tentang Isa bin Maryam bahwa ruh itu bagian dari Allah, katanya. Diingkari. Khususnya tentang masalah ruh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad dalam kitabnya Ar-Radu alal Zanadiqah wal Jahmiyah. Kesimpulannya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ijma' bahwa ruh itu adalah makhluk. Ini yang pertama. Kedua, yang menjadi hujjah bahwa ruh itu adalah makhluk didasarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kata muallif, al-adillatu minal kitabi was sunnati dalati ala khalqika kathirah. Misla qawlihi ta'ala, Allahu khaliku kulli syai'in. Yaqulu syarihu Tahawiyah.